Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-fa'idatu al-ashirah fadlu la ilaha illallah. Ini masuk kita ke faedah yang ke-10 di halaman 53, yaitu tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya, berkata musannif rahimahullah ta'ala, annaha sababu mani'in lil khuludi finnar liman istahakka dukhulaha. Bahwasanya keutamaan tauhid la ilaha illallah, dia adalah sebab pencegah seseorang itu kekal di neraka bagi orang yang telah layak atau berhak masuk neraka. Itu seorang ahli tauhid yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Dia tidak pernah menyekutukan Allah dalam ibadah, artinya dia beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dia memiliki dosa-dosa yang sangat banyak. Ini kita ulangi, di akhirat posisinya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Jika Allah kehendaki, Allah adab dia dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Dan jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia tanpa Allah masukkan dia ke neraka, dengan hikmah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika seorang hamba dikehendaki oleh Allah masuk neraka, maka jika seorang tersebut ada ahli tauhid, dia masuk neraka dengan sebab dosa-dosa besarnya, maka dia tidak akan kekal di neraka. Dia tidak akan kekal di neraka, ya, walaupun dia mungkin masuk neraka. Ini perlu diperhatikan. Ya, maka dia tidak terkena ayat innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Karena dia tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak haramkan surga bagi dia. Artinya nanti dia akan keluar dari neraka dan dia akan dimandikan di sungai kehidupan dan dia akan hidup lagi setelah jadi arang dan dia pun masuk surga. Tayyib barakallahu fikum. Jaa fi hadis syafa'ah. Ya, telah terdapat dari keterangan dari hadis syafa'at anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata beliau, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan di hatinya ada kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Walaupun kebaikannya itu sedikit, namun dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengetahui maknanya, mengamalkan kandungannya, ya, yaitu dia menjauhi kesyirikan dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Dia menjauhi kesyirikan, mengingkari kesyirikan tersebut dan pelakunya. Ya, maka dia akan masuk surga. Dia akan keluar dari neraka. Ini yang pertama, bahwasanya keutamaan la ilaha illallah adalah sebab yang mencegah seorang kekal di neraka. Asani yang kedua, li ajliha khuliqatil jinnu wal ins. Yaitu karena la ilaha illallah inilah jin dan manusia diciptakan. Lihat halaman 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kata Ibn Abbas, ay liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Karena seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah dia beribadah hanya kepada Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Maka dengan demikian, dia telah merealisasikan tujuan untuk apa dia dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Maka siapa saja dari kalangan jin maupun manusia yang dia beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, mengingkari kesyirikan, mengingkari pelaku kesyirikan, berarti dia telah menetapkan apa yang telah Allah tujukan untuk dihadirkannya dia ke muka bumi ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Ini sebab apa atau faedah yang kedua dari keutamaan la ilaha illallah. Yang ketiga, li ajliha ursilatir rusulu. Karena la ilaha illallah inilah para rasul diutus. Wa unzilatil kutubu. Dan karena la ilaha illallah inilah kitab-kitab Allah turunkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi, melainkan kami mewahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Maka semua rasul menyeru kepada kaumnya, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Niscaya kalian akan beruntung, selamat dari neraka atau selamat dari kekekalan di neraka. Kalian akan masuk surga. Ini semua dakwah Rasul. Kata Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwah dakwatuhum wahidah. Para Nabi itu bersaudara. Dan dakwah mereka satu, yaitu dakwah la ilaha illallah. Agar manusia, agar umat, mereka menetapkan peribadatan yang hanya diibadahi hanyalah Allah, mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Inilah kandungan dari la ilaha illallah yang kemarin kita bahas. Bahwasanya rukunnya adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu menafikan, meniadakan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Isbat menetapkan, menetapkan peribadatan yang diibadahi hanya Allah. Nah, para rasul diutus oleh Allah demikian. Allah menurunkan kitab-kitab juga demikian. Allah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dan yang lainnya dengan tujuan demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita mengenai hal ini di banyak ayat. Di banyak ayat mengenai hal ini. Maka siapa saja yang mentadabburi Al-Quran, ya, dia akan mendapati bahwasanya Allah mengutus para rasul, ya, para nabi tidak lain ialah untuk menyampaikan kepada umat la ilaha illallah. Menyampaikan kepada umat kandungan la ilaha illallah. Meminta kepada umat agar mereka mengamalkan apa yang menjadi kandungan dari la ilaha illallah. Tabarakallahu fikum. Kemudian, wahiya afdalul hasanat. Ya, la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. La ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Ini perlu diperhatikan. Ya, hasanat yang paling utama. Qala Abu Dzar, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, ausini." Kata Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, ya, wasiatkanlah, berilah wasiat kepadaku." Maka Nabi SAW bersabda, ya. Kata Abu Dzar, "Qala idza," kata Nabi SAW, "ya, idza amilta sayyi'atan fa'athbitha hasanah, tamhuha," kata Nabi SAW. Wasiat kepada Abu Dzar, "Jika Anda melakukan sebuah dosa, maka ikutilah dosa tersebut dengan perbuatan yang baik yang akan menghapuskan dosa tadi." Qala, kata Abu Dzar, "Qultu ya Rasul." Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah." Kata Abu Dzar, "Wahai Rasul, apakah kalimat la ilaha illallah itu termasuk dari kebajikan, dari hasanah?" Qala, "Hiya afdalul hasanat." Maka Nabi SAW menyatakan, bahkan la ilaha illallah tersebut adalah sebaik-baik hasanah, sebaik-baik kebajikan, ya, karena tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang-orang yang mengamalkan kebaikan-kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan itu, tetapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak meyakini kebenaran la ilaha illallah, tidak mengamalkan konsekuensi atau kandungan yang ditunjukkan dari makna la ilaha illallah, semua kebaikan dia tertolak. Oleh karena itulah orang-orang kafir, musyrikin, ahlul kitab, kafirin semuanya mereka. Tatkala mereka mengamalkan berbagai kebajikan, mereka memberikan donasi, mereka memberikan bantuan, mereka memberikan kebaikan ini, kebaikan itu semua tidak diterima di sisi Allah. Mungkin mereka akan mendapatkan balasan di dunia karena kebaikan mereka. Namun di akhirat tidak diterima sedikit pun di sisi Allah. Apa sebab? Karena tidak dilandasi oleh tauhid, yaitu mereka tidak meyakini la ilaha illallah, tidak mengucapkan la ilaha illallah, dan tidak mengamalkan kandungan atau konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka ini harus dipahami. La ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan. Semua kebaikan tertolak kecuali jika kebaikan tersebut dilandasi oleh la ilaha illallah. Yang berikutnya, yang kelima, faedah dari la ilaha illallah ya afdalu ma dzukirallahu azza wajal, bahwasanya la ilaha illallah adalah sebaik-baik, ya, apa yang Allah sebutkan atau sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, ya, kalimat yang paling baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelumku ialah la ilaha illallah. Ya, ini adalah sebaik-baik kalimat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Hakim, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Wa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu kalimat untuk aku berzikir dengan kalimat tersebut dan berdoa kepada Engkau ya Allah dengan kalimat tersebut. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, ya Musa, kul ya Musa, la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Kata Musa, ya Rabb, kullu ibadika yakuluna hada. Kata Musa, ya Allah, semua hambamu pun juga mengucapkan kalimat tersebut. Semua hambamu ya Allah, dari orang-orang beriman pada Engkau ya Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ya. Jadi Musa minta zikir khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menjawab, ya Musa, law annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a. Ya, fi kifatin la ilaha illallah, fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, seandainya ketujuh langit, lapis langit dan semua penghuninya, ya, kecuali aku. Ini menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Serta ketujuh bumi, lapis bumi, semua bersama penghuninya diletakkan pada salah satu neraca timbangan. Sedangkan kalimat la ilaha illallah pada neraca timbangan yang lain. Maka niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Lebih berat dibandingkan dengan semua apa yang ada di langit dan di bumi maupun seluruh isinya kecuali Allah. Ini perlu diperhatikan. Ya, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang menyamai, ya, kedudukan atau keutamaan zikir la ilaha illallah ini. Ya, dia adalah kunci surga. Seorang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, ya, berikutnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 di halaman ke-55, ya, asqalu syai'in fil mizan, bahwasanya la ilaha illallah merupakan amal yang paling berat dalam mizan, dalam neraca timbangan amal kita di akhirat. Ya, tidak ada kebaikan apapun yang melebihi beratnya timbangan la ilaha illallah. Tadi sudah disebutkan dalam hadis Musa alaihissalam yang meminta zikir kepada Allah, seandainya semua langit, bumi, seluruh penduduknya di satu timbangan, la ilaha illallah di satu timbangan yang lain, maka la ilaha illallah akan lebih berat. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, anna Nuhan alaihissalam qala libnihi inna mautih. Bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam, ya, beliau berujar kepada anaknya ketika anaknya tersebut hendak mati, amuruka bila ilaha illallah. Wahai anakku, aku memerintahkan pada engkau agar engkau mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna samawati sab' wal ardina sab' law wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nuh alaihi salam kepada anaknya, ya, sesungguhnya, ya, tujuh langit dan tujuh bumi jika diletakkan di satu timbangan, daun timbangan, dan diletakkan pula la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka la ilaha illallah tentu lebih berat daripada timbangan langit dan bumi tersebut. Walau annas samawati as-saba wal aradina saba kunna halqatan mubahamatan, ya, fasamathunna la ilaha illallah. Seandainya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi itu disatukan untuk membentuk, ya, sebuah lingkaran, niscaya Allah ilaha illallah akan mematahkan atau menghancurkan, ya, kalimat apa, tujuh lingkaran yang berisi tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi tersebut. Maka ini keutamaan dari la ilaha illallah. Wa fi hadisi sahibil bitaqah, dan dalam hadis, ya, sahib sang pemilik kartu, yang hadis yang sangat terkenal, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayukhallasu rajulun min ummati, bahwasanya seseorang dari kalangan umatku akan dibebaskan, diselamatkan oleh Allah ya dari masuk neraka, ala ru'usil khalaik, di depan seluruh makhluk, di hadapan seluruh makhluk, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fa insyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, kullu sijillin maddal basar. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Allah akan membuka 99 ya buku catatan dia yang berisi semua keburukannya, di mana setiap buku catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Panjangnya sejauh mata memandang. Subhanallah, banyak sekali. Dia punya 99 catatan dosa-dosa dia. Satu catatan aja panjangnya sejauh mata memandang. Summa yakululah, kemudian Allah berfirman kepada dia, atungkiruna syai'an min hada, adzalamaka katabati hafidun. Apakah kamu mengingkari semua ini? Ya, apakah malaikat pencatatku yang menjaga amalanmu itu telah menzalimi engkau dengan membuat catatan palsu? Fa yaqulu la ya rab, maka kata dia, tidak demikian, tidak wahai Rabb, saya mengakui. Fa yaqulu afalaka udhrun aw hasanatun, maka kata Allah, apakah kamu punya uzur, alasan mengapa engkau melakukan dosa tersebut sehingga alasan tersebut dapat meringankan engkau, atau engkau punya kebaikan yang dapat mengimbangi dosa-dosamu tadi yang 99 catatan keburukan. Satu catatan keburukan dia itu panjangnya sejauh mata memandang. Masya Allah. Ini berat sekali keadaannya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian fahabut fayuhbatu ar-rajul, orang itu pun terdiam. Fayaqul la ya rab, maka orang tersebut ketika ditanya, apa punya kebaikan enggak yang bisa mengimbangi keburukan tadi, kata dia, enggak wahai rab. Dia pun pasrah, bakal diadab, bakal disiksa di neraka, dia pun pasrah, sudah berserah diri aja dia kepada Allah. Fayaqul, maka Allah berfirman, bal innalaka indana hasanatan, bahkan di sisi kami engkau punya kebaikan. Innahu wa innahu la dzulma 'alaika al-yawm, dan sesungguhnya pada hari ini tidak ada kezaliman yang akan menimpamu. Fa yukhriju lahu bitaqatan, maka Allah mengeluarkan sebuah kartu untuknya. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang di dalam satu, di dalam kartu tersebut termaktub dua kalimat syahadat. Termaktub dua kalimat syahadat. Artinya dia dahulu di dunia dia mengamalkan, meyakini, mengucapkan dua kalimat tersebut. Ya, dia mengamalkan konsekuensi dari atau apa yang ditunjukkan dari kalimat syahadat la ilaha illallah, yaitu an-nafy wal isbat, mengingkari semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, mengingkari pelakunya dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Dia hanya beribadah pada Allah. Dia pun juga mengucapkan meyakini Muhammad Rasulullah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, serta mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat Muhammad Rasulullah, yaitu tamsiluhu fima amar, melaksanakan semua apa yang Nabi perintahkan. Ya, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua apa yang Nabi kabarkan. Wa jitinaba manaha anhu wa zajar, menjauhi semua yang Nabi larang dan Nabi cegah. Ya, mungkin dia terjatuh ke dalam kesalahan. Wa alla ya'budallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Nabi SAW syariatkan. Artinya dia beribadah hanya sesuai dengan sunnah. Dia banyak dosa, tapi dia tidak pernah berbuat syirik. Dia mengingkari kesyirikan dan pelakunya. Dia pun beramal-amal sunnah. Ya, dia banyak dosa. Fayaqul, maka Allah berfirman, uhdur waznaka, hadirkanlah timbanganmu, kata Allah kepada orang tadi. Fayaqul ya rabbi ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Ya, kata orang tersebut, ya Allah, apa sih artinya kartu ini yang bertulis syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan catatan dosa saya yang ada 99 itu? Satu catatan aja panjangnya sejauh mata memandang, saking banyaknya dosa dia. Fayaqul, maka Allah menjawab, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak didzalimi hari ini. Qala fatuda usijillat fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatashat sijillat wa sakulat al bitaqah. Maka Nabi SAW bersabda, ya, diletakkanlah catatan keburukan dia tadi di dalam satu timbangan. Kemudian, ya, bitaqah, kartu yang bertulis La ilaha illallah itu juga diletakkan di satu timbangan. Ternyata ya catatan-catatan dosa dia itu ringan timbangannya. Kenapa dibikin ringan? Karena ada yang lebih berat, yaitu kartu bitokoh yang bertulis syahadat la ilallah Muhammad Rasul itu lebih berat. Ya, kemudian kata Nabi SAW, wala yaskulu syai'un bi bismillahirrahmanirrahim, dan tidak ada yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun perlu diperhatikan ya ikhwah, ini di antara keutamaan la ilallah yang menunjukkan orang tersebut langsung diampuni. Ya, tidak diadab. Ini adalah bagian dari tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Namun Nabi SAW juga menunjukkan, ya, orang yang bertauhid, yang beriman, diadab juga. Ya, diadab juga. Ada yang diadab karena lisannya, karena kemaluannya, ya, dan yang lainnya diadab juga. Bahkan sahabat di masa Nabi SAW, ada dua orang sahabat diadab kubur. Ini di masa Nabi, padahal mereka sahabat. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Salat bersama Rasulullah. Namun ternyata Nabi SAW menyatakan, ya, inna hadani, ya, sesungguhnya dua, inna hadani sahibal qabr, sesungguhnya dua penghuni kubur ini, awkamakal, kata Nabi SAW, yu'adzaban. Keduanya diadab. Keduanya sedang diadab. Ya, ada seorang mukmin yang berenang, ya, di sungai neraka, sungai nanah, karena dosa-dosa dia. Ya, ada orang mukmin, ini mukmin yang enggak puasa dari kalangan umat Nabi SAW. Disebutkan oleh Jibril dari kalangan umatmu. Yang enggak berpuasa tanpa uzur. Dia tidak mengingkari wajibnya puasa, tapi dia tidak berpuasa tanpa uzur. Maka dia akan digantung di neraka, di gunung neraka. Ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dia mengeluarkan darah-darah, dan seterusnya. Ini menunjukkan tahta masyiatillah. Maka kita tidak boleh, ya, berpegang, bergantung kepada hadis ini saja, kemudian kita berleha-leha, ya, melakukan berbagai keburukan, meninggalkan amal dengan harapan nanti juga bakal diampuni. Tidak demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami hadis-hadis ini. Ini adalah keutamaan saja. Artinya ini nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ampuni, Allah ampuni. Ini adalah contoh-contoh yang Allah ampuni. Ya, di antara contoh-contoh yang Allah ampuni. Tapi berikutnya di antara faedah la ilallah yang ketujuh adalah wahya a'la syu'abil iman, yaitu merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'un, ya, au bid'un wa sittun syu'batan. Kata Nabi SAW, iman itu adalah 70-an atau 60-an cabang. Ya, bid'un itu bilangan 3-9. Maka bid'un wa sab'un 70 sekian cabang, atau sittun, ya, 60-an cabang. Jangan diterjemahkan 70 cabang, tidak demikian. Artinya 70-an, 73 sampai 79. Ini makna bid'un dalam bahasa Arab. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling afdal dari, ya, dari keimanan tersebut adalah, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Perhatikan di rukun pertama keimanan. Ketika Nabi SAW ditanya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Ya, tentang iman antu'mina billah. Atau akhbirni anil islam, kabarkanlah kepadaku tentang islam. Maka Nabi SAW menjawab, antasyhadu an la ilaha illallah. Engkau bersyahadat la ilaha illallah. Ya, engkau bersyahadat la ilaha illallah. Nabi SAW ditanya tentang iman, maka Nabi SAW menjawab, ya, antu'mina billah. Engkau beriman pada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang awal semuanya. Sebelum disebutkan 4 rukun Islam terakhir dan 5 rukun iman terakhir, sebelum beriman pada Allah dan mengucapkan la ilaha illallah. Beriman pada Allah yaitu mengucapkan la ilaha illallah, meyakininya dan mengamalkan konsekuensi atau kandungannya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ke-7 dari keutamaan la ilaha illallah, wahia sababun litafrijil qurbat. Yaitu dia adalah sebab untuk membebaskan atau melepaskan diri dari kurabat, dari berbagai macam kesusahan, kesulitan. Kata beliau penulis, famin fadailiha annaha sababul a'zam litafriji kurabatid dunya wal akhirah. Di antara keutamaan la ilallah, dia adalah sebab yang paling besar untuk membebaskan diri dari kesusahan dunia dan akhirat, wa daf'i ukubatihima. Ya, dan untuk mencegah hukuman di dunia dan di akhirat tersebut. Wa kada lima kana Yunus alaihissalam. Demikianlah yang dialami oleh Yunus alaihissalam. Kada Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Nabi Yunus fi batnil hut, ketika dia berada di dalam ikan, di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau melakukan kekeliruan karena meninggalkan medan dakwah, beliau pun pergi ya dari negeri yang Allah perintahkan agar dia dakwah di tempat tersebut. Ya, Nabi Yunus alaihissalam pergi naik perahu, akhirnya dalam berbagai riwayat disebutkan bahwasanya beliau mesti dilempar ke lautan karena kapal kelebihan muatan. Diundi Nabi Yunus terus. Akhirnya dilempar dan dimakanlah dia ya oleh ikan paus, oleh hut. Ya, sehingga Allah jadikan pelajaran bagi Nabi Yunus alaihissalam. Allah tidak matikan Nabi Yunus. Nabi Yunus mengucapkan fanada fi dzulumat. Nabi Yunus ya beliau menyeru di dalam kegelapan perut ikan paus. La ilaha illallah. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illanta. Tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ya inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan Nabi Yunus alaihissalam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan perut ikan tersebut. Kemudian di 4 menit tersisa kita bahas mengenai faedah ke al-hadi asyarah, ke-11, yaitu minan nas may yaqulu la ilaha illallah wa kharaja minal islam lirtikabihi naqidan min nawaqidil islam. Ya, dan di antara manusia ada yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia dapat keluar dari Islam, murtad. Kenapa demikian? Lirtikabihi, karena dia terjatuh atau melakukan naqidan, salah satu pembatal, min nawaqidil islam, dari berbagai pembatal keislaman. Nah, jangan dipahami orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia selamat. Ya, dia selamat selama dia tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Kalau dia terjatuh ke dalam pembatal keislaman, maka la ilaha illallahnya pun batal. Ya, la ilaha illallahnya pun batal. Kemarin kita telah sebutkan kutipan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun kemudian dia menyembah kuburan, meminta kepada penghuni kubur, maka hakikatnya dia telah menjadikan dua ilah. Otomatis apa yang dia ucapkan dengan dia yang melakukan itu kontradiksi. Dia mengucapkan la ilaha illallah yang maknanya dia hanya menjadikan ilah zat yang disembah hanya Allah, namun ternyata dia juga menjadikan penghuni kubur dari kalangan wali orang-orang saleh sebagai ilah yang lain. Maka apa yang diucapkan tidak bermanfaat disebabkan amalan dia. Ya, Syekh menyatakan fa innahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa ar-rasula. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama jika ada orang yang membenarkan rasul fi syai'in, dalam sebagian atau sesuatu ajaran beliau, wa kadzdzaba fi syai'in, namun mendustakan sesuatu yang lain, maka annahu kafirun, maka dia kafir, lam yadkhul fil islam, dia berarti belum masuk ke dalam Islam. Semisal seorang tersebut mengucapkan la ilaha illallah namun dia mengingkari wajibnya salat, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Dia salat, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini la ilallah, namun dia mengingkari wajibnya zakat, maka berdasarkan kesepakatan para ulama maka dia kafir. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun dia mengakui ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW setelah beliau diutus, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, ini perlu diperhatikan. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu kaman aqarra bit tauhid wa jahada wujubash shalah. Demikian pula jika seorang beriman pada Qur'an namun mengingkari atau menentang sebagian isi Qur'an yang lain. Dia, misalkan dia enggak percaya, dia enggak mengimani ayat-ayat tentang warisan, yang lain dia setuju, maka dia kafir. Ya, atau dia mengingkari, dia membenarkan semua, tapi ayat-ayat poligami dia enggak setuju, maka dia kafir. Ya, sebagaimana orang yang menetapkan tauhid namun menentang wajibnya salat, maka dia kafir. Aw aqara bit tauhid was shalah, atau dia menetapkan tauhid dan dia pun menegakkan salat, wa jahada wujubaz zakat. Dan namun dia menentang wajibnya zakat. Aw aqara bi hadhihi kulli, atau dia menetapkan ini semua, dia bertauhid, dia salat, dia zakat, wa jahada shaum, namun dia menentang wajibnya puasa. Atau aqarra bihadhi kullih, atau dia menetapkan ini semua. Dia puasa wajahajal hajj, namun dia menentang wajibnya haji. Ya, lima lam yanqat unasun fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika manusia tidak mau tunduk untuk berhaji di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dil hajj anzalu ta'ala fi haqqihim, maka Allah taala menurunkan ayat terkait mereka. Walillahi 'ala nas hajjul bait, maka kewajiban bagi manusia untuk berhaji hajjul bait, hajjul ke Baitullah, ke Mekah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup untuk menempuh perjalanan tersebut. Ya, kemudian Allah taala berfirman, "Man kafara," namun siapa yang kafir karena mengingkari wajibnya haji, "fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Maka Allah Maha Kaya, tidak butuh makhluknya. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan dari semesta alam ini. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mesti dia pasti selamat sebagaimana keyakinan kaum Murji'ah. Ya, dia bisa tidak selamat padahal dia mengucapkan la ilaha illallah kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Di zaman sahabat, ada zaman Abu Bakar, orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun dia mengingkari wajibnya zakat, maka diperangi mereka, dianggap kafir oleh Abu Bakar, diperangi mereka, ya, dibunuh oleh pasukan Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Tapi sudah 30 menit kita akhiri kajian kita, nanti besok kita masuk ke halaman 67 tentang al-faidah asalnya asyara makna ibadah, yaitu faidah ke-12 tentang makna ibadah, ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, ya, memprotes atau kritik, silakan tafadhalu.